بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan وعندما يتأمل المسلم هذه الأكاذيب يجد أنها كفر ولا شك. Dan tatkala seorang muslim mencermati kedustaan-kedustaan ini, yaitu kedustaan-kedustaan yang didatangkan oleh orang-orang Syiah Rafidah, ia akan mendapati bahwa kedustaan-kedustaan tersebut merupakan kekafiran. Tidak diragukan lagi. Wa kadhibun 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala wa 'ala rasulihi. Dan merupakan kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. وَمُبَالَغَةٌ فِي الْحَتِّ مِنَ الْإِسْلَامِ, dan merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk merendahkan Islam. وَالْحَتِّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan merendahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghuluwun fi ahli al-baiti ila darajati ta'lihi, dan merupakan sikap melampaui batas terhadap ahli al-bait sampai pada tingkatan menyembah mereka. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba wa ma kana wa ma yakunu, dan sampai pada tingkatan meyakini bahwa mereka ahlul bait mengetahui perkara ghaib yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Wa kama qulna la yajibu indahum tasdiqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ikhbarihi 'anil ghaibiyyati, dan sebagaimana yang telah kami katakan, tidak wajib menurut mereka orang-orang Syiah Rafidah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengkhabaran beliau tentang perkara-perkara ghaib. Wa yajibu tasdiqu a'immatihim, dan wajib membenarkan para imam mereka. Wa a'immatuhum bura'u la yad'una annahum ya'lamuna al-ghaiba abadan wa lam yad'i lahum 'aqilun min uqala'il muslimina. Padahal para imam mereka sendiri berlepas diri. Mereka, para imam tersebut, tidak mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara ghaib selama-lamanya, dan tidak ada seorang yang berakal pun dari kalangan orang-orang yang berakal kaum muslimin mengklaim untuk mereka, para imam tersebut, bahwa mereka mengetahui perkara ghaib. Wa man i'taqada fi ahadin annahu ya'lamul ghaiba faqad kafara billahi 'azza wa jalla. Dan barang siapa meyakini pada seseorang bahwa ia mengetahui perkara ghaib, sungguh ia telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Li'annahu mukadzibun lillahi, karena ia mendustakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, wahai Nabi, siapapun yang di langit-langit maupun di bumi, tidaklah mengetahui perkara ghaib kecuali Allah semata. Wallahu subhanahu wa ta'ala nafa ilmal ghaibi an rasulihi, lakinnallaha yukhbiru rusulahu bishay'in minal ghaibiyati ilmil ghaibi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan ilmu tentang perkara ghaib dari Rasulnya. Namun Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada para Rasulnya sesuatu dari perkara-perkara ghaib, ilmu tentang perkara ghaib. Allah Ta'ala mengatakan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah Ta'ala maha mengetahui perkara ghaib. Allah Ta'ala tidaklah menampakkan perkara ghaibnya kepada siapapun kecuali orang yang Allah ridai, yaitu Rasul. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla menjadikan penjagaan di hadapannya dan di belakangnya. Fallahu yudli'u rusulahu ala ma yasha'u min ghaibihi. Maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada para rasulnya apapun yang Allah kehendaki dari perkara ghaibnya. وَهَذَا لَيْسَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ فِي شَيْءٍ. Dan ini tidaklah termasuk di antara ilmu tentang perkara ghaib sedikitpun. لِأَنَّ اللَّهَ بَلَّغَهُمْ بِأُمُورٍ مُغَيَّبَةٍ وَهُمْ يُبَلِّغُونَهَا لِأُمَمِهِمْ. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan kepada mereka perkara-perkara gaib, mereka yaitu para rasulnya, dan mereka para rasul tersebut menyampaikan perkara-perkara gaib tersebut kepada umat-umat mereka. فَيَعْلَمُونَهَا عَنْ طَرِيقِ هَذَا الرَّسُولِ. Maka umat tersebut mengetahui perkara gaib melalui jalan rasul ini. فَلَا يَسِيرُ الرَّسُولُ عَالِمًا بِالْغَيْبِ. Maka tidaklah rasul menjadi mengetahui perkara gaib. Wala yasiru haula'i alladhina talaqqaw hadhihi al-ma'lumati 'anhu la yasiruna bidhalika 'ulama'a al-ghaibi. Dan tidaklah orang-orang yang mengambil maklumat-maklumat ini, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib dari rasulnya, tidaklah mereka menjadi dengan sebabnya orang-orang yang mengetahui perkara gaib. فَنَحْنُ مُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَنُؤْمِنُ بِالنَّارِ وَالصِّرَاطِ هَذِهِ أُمُورُ الْغَيْبِيَّةٌ نُؤْمِنُ بِهَا. Kita mengimani surga, kita mengimani neraka dan sirat. Ini adalah perkara-perkara gaib, kita mengimaninya. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. Wa nukhbiru biha an-nasa, dan kita mengkhabarkannya kepada manusia. Fa hal hadha yadullu ala annana ulama'ul ghaibi? La. Maka apakah ini menunjukkan bahwa kita mengetahui perkara gaib? Tidak. Kadzalika ar-rusulu idza akhbaru 'an mughayyabatin atla'ahumullahu 'alayha la yad'una annahum ya'lamuna al-ghaiba. Demikian pula para rasul alaihi wassalatu wassalam, apabila mereka mengkhabarkan perkara-perkara gaib yang Allah memberitahukannya kepada mereka, mereka para rasul tersebut tidak mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib. فَاللَّهُ نَفَى عِلْمَ الْغَيْبِ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ. Maka Allah Ta'ala meniadakan ilmu tentang perkara gaib dari seluruh makhluknya. Allah Ta'ala mengatakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah wahai Nabi, siapapun yang di langit maupun di bumi tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali Allah semata. falal malaikatu walal anbiya'u walas salihuna wala ghairuhum ya'lamuna al-ghaiba illa ma yutli'uhu Allahu anbiya'ahu 'alaihi. Maka tidaklah para malaikat, para nabi, orang-orang saleh dan selain mereka mengetahui perkara ghaib kecuali yang Allah Ta'ala memberitahukannya kepada para nabinya, dan itu tidak menjadikan para nabi tersebut mengetahui perkara ghaib. Wa qala ta'ala li nabiyyihi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Dan Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, katakanlah wahai nabi, tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku terdapat perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Tidak pula aku mengetahui perkara ghaib. Tidak pula aku mengatakan bahwa aku adalah malaikat. Tidaklah aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, wahai Nabi, tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Maka tidakkah kalian berfikir? Wa qala ta'ala an nabiyillahi Nuhin alaihi salatu wassalamu, wa la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghayba wa la aqulu inni malak wa la aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminaz zalimin. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang artinya, dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwasanya di sisiku terdapat perbendaharaan-perbendaharaan Allah, dan tidak pula aku mengetahui perkara ghaib, dan tidaklah aku mengatakan bahwasanya aku adalah malaikat, dan tidaklah aku berkata kepada orang-orang yang mata-mata kalian tertutup dari mereka bahwa Allah tidak memberikan kepada mereka kebaikan. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian. Sesungguhnya apabila demikian aku termasuk di antara orang-orang yang zalim, yaitu apabila aku mengatakan ucapan-ucapan tersebut, maka aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala amiran afdal ar-rusuli alaihi salatu wassalamu, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan Allah Ta'ala berkata, memerintahkan Rasul yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, katakanlah wahai Nabi, aku tidak mampu memberi manfaat bagi diriku, tidak pula aku mampu menolak kemadaratan dari diriku, kecuali yang Allah kehendaki. Dan seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Tidaklah aku melainkan pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Wahadihi aqidatul anbiya'i wal mu'minina, dan inilah akidah para nabi dan orang-orang yang beriman, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui perkara ghaib. Amma haula'il ghulatuz zanadiqatu fayaj'aluna min ahlil baiti alihatan fi 'ulumil ghaibiyyati wa fit tasarrufi fil kauni wa fir raj'ati. Adapun orang-orang ekstrim yang zindiq ini, yaitu orang-orang Syiah Rafidah, mereka menjadikan Ahlul Bait sebagai sesembahan-sesembahan yang mengetahui perkara-perkara ghaib, yang ikut mengatur alam ini, dan yang akan bangkit kembali. Hadhihi al-khabithatul kufriyatu allati yulsiqunaha bi ahlil baiti. Inilah keburukan yang merupakan kekafiran yang mereka lekatkan kepada ahlul bait. Wa yusiqunaha bil islami, dan mereka lekatkan kepada Islam. Wa hiya min wad'iz zanadiqati, padahal keyakinan ini adalah buatan orang-orang zindiq. Wa barra Allahu minha ahlal baiti, dan Allah Ta'ala menyucikan ahlul bait dari keyakinan yang buruk ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Tam'atu bin Amrin wa Sufyan bin Uyainata rahimahumallahu ta'ala, Tam'ah bin Amr dan Sufyan bin Uyainah rahimahumallahu ta'ala mengatakan, man waqafa 'inda 'Utsman wa 'Ali fa huwa syi'i la yu'addalu wa la yukallamu wa la yujalasu. Beliau berdua mengatakan, barang siapa yang bersikap tawakuf dalam permasalahan siapa yang lebih utama, Uthman ataukah Ali radhiyallahu anhuma, maka dia adalah orang yang berpemahaman Syiah. Ia tidak dihukumi sebagai orang yang adil, ia tidak diajak bicara dan tidak boleh bermajlis dengannya. Wa man qaddama 'Aliyan 'ala 'Utsman fa huwa rafidiyyun. Dan barang siapa lebih mendahulukan Ali daripada Uthman radhiyallahu anhuma, maka ia adalah orang yang berpemahaman Syiah Rafidah. Qad rafada amra ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah menolak perkara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qaddama ats-tsalatsata 'ala jama'atihim wa tarahhama 'ala al-baqin wa kaffa 'an zalalihim fa huwa 'ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal babi. Dan barang siapa yang mendahulukan tiga sahabat, Abu Bakar, Umar dan Uthman, daripada seluruh sahabat yang lainnya, dan mendoakan rahmah bagi para sahabat yang lainnya, serta menahan diri dari membicarakan ketergelinciran mereka, maka ia berada di atas jalan istiqamah dan petunjuk dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.